si jadi pacarku. Malam ini takkan jadi sepi namun engkau telah pergi tinggallah rasa yang tersisa. Berjuta wanita di depan mataku, tapi tak satu pun yang seperti engkau. Sesal mendalam ku rasakan memutuskanmu. Sudikah kau kembali padaku lagi? Oh, walau ku tahu kini kau ada yang punya. Cemburu ku cemburu, walau engkau bukan kekasihku lagi. Sungguh aku tak rela bila engkau dapatkan seorang pengganti diriku lagi. Berjuta wanita di depan mataku, tapi tak satu pun yang seperti engkau. Sesal mendalam ku rasakan memutuskanmu. Kekasihku lagi, sungguh aku tak rela bila engkau dapatkan seorang pengganti diriku. Oh, oh, cemburu ku cemburu, walau engkau bukan kekasihku lagi. Sungguh aku tak rela bila engkau dapatkan seorang ganti.